wis ora ana tandingan. Masalahe tekunmu sing kaya setan. Saben dina tansah cemburu sujanan. Nuju ngono ngene tanpa kasunyatan. Sapa foto mung kita irunge apa irungku kurang apik modene kae ayu jasane denok mobleng mobleng ning asline kae ngono sundel bolong iki sapa foto bokongi apa bokongku iki sekurang gede yen kowe cemburu karo bokong iki pancen mulus asline mung bokong sapi ora ana tandingan masalahe tekunmu sing kaya setan saben dina tansah cemburu sujanan nuju ngono ngene tanpa kasunyatan sapa foto mung kita irungi apa irungku kurang apik modene kae ayu jasane denok mobleng mobleng ning asli